Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para mahasiswa Taqwa College, ya meskipun ini kuliah rutin kita tiap hari dua kali ini, mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian para santri, wali santri, dan juga pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita tentang pendidikan Islam, membahas buku yang saya tulis, buku pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya 2045. Sekali lagi kita masuk topik yang keenam ya. Ini hanya 10 kali dari sekian banyak judul yang saya coba beberapa pilihan lah ya, saya cuplik beberapa bab dari buku ini. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang mutiara pendidikan dari kitab Ayyuhal Walad, ya wahai anak. Dulu pernah ada terjemah juga oleh Kiai Abdullah bin Nuh dengan judul Oh Anak. Saya ingat kitab ini waktu saya masih mahasiswa, ya salah satu buku favorit lah. Yang salah satu buku yang diterjemahkan oleh Kiai Abdullah bin Nuh di Bogor ya. Karena waktu itu kami ngaji di pesantren Al-Ghazali, ngaji kitab beliau Ana Muslimun Sunniun Syafi'iyun. Nah, beberapa 4 tahun yang lalu ya, kitab Ayyuhal Walad ini juga di waktu pembukaan pesantren At-Taqwa Depok ini 4 tahun yang lalu di mana, di lokasi yang baru ini, itu di bulan Ramadan ya, berarti tepat 1437, sekarang ada 14, kira 4 tahun yang lalu kita juga di sini mengkaji kitab Ayyuhal Walad ini oleh Dr. Muhammad Ardiansyah, Mudir Ma'had At-Taqwa ini. Jadi alhamdulillah kitab ini tentu sangat penting ya dalam pendidikan, karena kitab ini ringkas ya, dan juga merupakan nasihat, intisari nasihat dari Imam Al-Ghazali kepada salah seorang muridnya, yang muridnya ini memang sampai sekarang namanya tidak diketahui. Panggilan Imam Al-Ghazali kan Ayyuhal Walad, wahai anakku, wahai ananda. Jadi Pak Al-Ghazali memanggil muridnya ini dengan panggilan kesayangan gitu ya. Wahai ananda. Dan muridnya ini meminta nasihat khusus gitu loh. Jadi meskipun sang murid ini sudah bertahun-tahun ya mengkaji kitab-kitab Imam Al-Ghazali, sudah mulazamah bersama gurunya ini, tapi waktu mau berpisah gitu ya, sang murid ini masih belum puas gitu ya, akhirnya minta nasihat. Nah, nasihat-nasihat gurunya itulah yang kemudian dibukukan dalam buku kecil ini namanya Ayyuhal Walad. Nah, apa beberapa mutiara penting ya, butir penting dari kitab Ayyuhal Walad ini. Nah, Assalamualaikumullah. Hal pertama yang dinasihatkan Imam Al-Ghazali ya, saya bacakan kan, nasihat beliau ini indah sekali ya. Wahai ananda, ya, di antara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ialah bahwa di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang adalah orang itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan jika satu saat saja umur seorang hilang karena digunakan bukan untuk yang semestinya ditentukan Allah, maka patutlah ia menyesali tanpa putus-putusnya. Juga barang siapa yang umurnya melewati 40 tahun, sedangkan amal baiknya belum melebihi amal jahatnya, maka bersiap-siaplah ia masuk neraka. Ya, ini nasihat yang sangat penting untuk kita semua. Meskipun ini sepertinya kitab untuk anak-anak, tapi sebenarnya untuk kita semua yang sudah umur berapapun, ini masih perlu kita ingat. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ya kan, dua nikmat yang manusia sering lalai, terlena, adalah pertama nikmat sehat, dan kedua nikmat waktu luang. Ya. Jadi kita hari ini, tadi saya lihat ya, data yang terinfeksi virus corona yang berapa, 1.500-an ya, diumumkan pemerintah tadi itu ya. Nah, kita penduduk Indonesia itu 270-an juta sekarang ini, dan kita termasuk dikarunia Allah ya kan kesehatan, kita punya waktu luang sekarang, bahkan dengan corona ini ya, kita tinggal di rumah Ya kami juga tinggal di pesantren di rumah sini itu, kita punya banyak waktu. Dan tentu ini sangat penting ya, kalau kita lihat nasihat Imam Al-Ghazali pertama adalah ya, jadi apa apa namanya? Dari tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba ya adalah tarkuhu ma la ya'ni. Ya, itu sang hamba itu mengerjakan sesuatu yang tidak patut ya. Jadi buang-buang waktu. Ini Al-Ghazali pertama di Nahwul Ulama mengingatkan pada muridnya ini tentang pentingnya waktu. Ya, pentingnya waktu, hargai waktu. Ya, dan nanti ya kita bisa mengutip para ulama kita selalu menekankan ya, waktu apalagi masih muda. Ya, kan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ya, lantazula qodama abtin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin ya, di hari akhir nanti ya seorang itu kakinya tidak akan bergeser sampai dia ditanya empat hal ya, ini persiapan kita di akhirat nanti ditanya empat hal. Apa empat hal itu? Satu, an syababihi, tentang masa mudanya, khusus waktu masa muda ini digunakan untuk apa. Yang kedua, an umrihi, ya tentang umurnya semuanya ya. Dan yang ketiga, an malihi, ya, tentang hartanya. Jadi orang semakin banyak harta itu daftar pertanyaan di akhirat makin panjang loh ya. Jadi jangan orang mengejar harta tanpa dia sadar bahwa semakin banyak hartanya ya. Jadi yang halal saja harta itu gitu ya, yang halal saja itu nanti harus jawab pertanyaan untuk apa harta, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan ya. Maka kalau kita tahu seperti ini ya, kalau harta itu digunakan hal untuk kebaikan ya kan, untuk apa namanya amal ibadah, apalagi untuk kegiatan apa yang aktivitas jihad ilmu ya, itu pahalanya sangat besar ya. Jadi apa, dari mana harta dan untuk apa digunakan. Nah, dan yang keempat tentang ilmunya. Oleh karena itu ya, syair-syair di buku ini saya kutip beberapa syair Imam Syafi'i ya, yang mengingatkan pentingnya masa muda untuk nyari ilmu ya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk mencari ilmu, maka bacakan takbir empat kali ya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jadi kalau seorang waman fatahu at-ta'limu ya waqta syababihi ya, jadi ketika apa seorang anak muda itu kehilangan ya kesempatan untuk mencari ilmu, artinya masa mudanya tidak digunakan untuk mencari ilmu, apa kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an ya liwafatihi, dah takbirkan empat kali dia sudah mati. Nah, ini mengerikan ya. Jadi itulah makanya nasihat Imam Al-Ghazali pada muridnya yang pertama itu adalah tanda-tanda ya, kata Rasulullah nih, tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang, artinya Allah tidak cinta pada seseorang itu adalah orang itu mengerjakan hal yang tidak patut ya. Kita semuanya kita perhatikan ya, diri kita, murid-murid kita, anak-anak kita, teman-teman kita semua gitu ya, gunakan, apalagi sekarang ini godaannya besar sekali ya. Ya, kalaupun kita pakai medsos, pakai apa ini luar biasa ya, manfaatkanlah itu. Ya, jangan semuanya nol lah gitu. Artinya nol itu mubah. Ya, nonton sinetron, nonton itu mubah gitu ya. Tapi kalau bisa ya gunakanlah yang paling tidak minimal itu yang mubah lah gitu ya. Jadi waktu berlalu tapi nggak dapat dosa gitu ya. Jadi itu sudah lumayan gitu ya, waktu berlalu ini. Jadi ini penting sekali ya untuk saya juga, bagaimana mengoptimalkan waktu betul, karena waktu itu begitu berharga ya. Sampai kata Imam Al-Ghazali, maaf ini dari Rasulullah SAW ya, barang siapa yang umur saatan ya, sedetik saja waktu itu berlalu ya, untuk hal yang tidak semestinya ya, untuk yang tidak semestinya, maksudnya untuk hal yang sia-sia gitu ya, maka dia akan menyesal ya, menyesal ya nanti di akhirat itu, menyesal tak putus-putusnya. Dan kalau umurnya udah lebih 40 tahun ya, itu amal baiknya belum melebihi amal jahatnya ya, kata Rasulullah, maka siap-siaplah masuk neraka ya. 40 tahun ini penting nih, yang sudah apa namanya, makanya kenapa Rasulullah SAW juga di atas apa ya, diutus sebagai rasul itu umur 40 tahun Ya, jadi kalau kemarin kita bahas tentang generasi gemilang, ya saya bilang generasi mewujudkan generasi gemilang 2045. Ya, kita punya waktu dari 2020 sekarang ini ke 2045, ada waktu 25 tahun. Nah, 25 tahun itu saya terbayang 25 tahun ke depan insya Allah gitu ya. Sekarang umur saya kan 55. Ya, 25 tahun lagi berarti berapa? Berapa, Fik? Berapa? 80 tahun. Ya, insya Allah saya jadi presiden ya 2045. 80 tahun. Jadi ya itu bercanda, nanti dikira serius. Jadi apa? Maksudnya 25 tahun lagi itu kita sudah harus membayangkan anak sekarang yang 15 tahun nih gitu kan. Anak-anak kita ini, murid-murid kita yang lulus SMP ini sekarang ini yang penting. 25 tahun lagi dia umur 40 tahun gitu kan. Itu yang saya bilang kemarin, perlunya kita punya kurikulum pendidikan 25 tahun gitu kan. Dan waktu kita bahas tentang Zionisme, lihat kan, Dr. Theodor Herzl, dia tokoh Zionis, ya, dia adalah penulis skenario-nya, dia sutradaranya, sekaligus dia juga pemain utamanya dalam Zionisme. Itu Theodor Herzl. 1897, Herzl sudah membuat catatan harian, ya, negara Yahudi akan berdiri 50 tahun lagi. Dan nanti negara Yahudi Israel itu berdiri 14 Mei tahun 48. Jadi 50 tahun 3 bulan dari catatan tangannya Herzl itu. Ya, dan lihat orang Yahudi ya, mereka ada beberapa seminar itu yang mereka sudah membahas masa depan Yahudi 50 tahun lagi gitu. Jadi sekarang seharusnya umat Islam kita ini, umat Islam Indonesia gitu ya, kita sudah harus buat apa ya, apa perencanaan kita. Ya. 50 tahun lagi kita tuh apa? 25 tahun lah paling enggak gitu. 25 tahun tuh enggak lama loh, terasa sekali. Saya sekarang umur 55 tahun. 25 tahun yang lalu kan saya umur berapa? 30 tahun. Saya ingat 30 tahun itu ya, waktu itu saya sudah jadi wartawan Republika. Ya, saya menulis buku pertama saya buku Habibie Soeharto dan Islam, ya, itu buku ini nih. Habibie Soeharto dan Islam ini. Ini buku pertama saya, ini saya tulis tahun 95. Jadi kira-kira 25 tahun yang lalu gitu ya. Jadi rasanya baru kemarin ya. Artinya saya enggak bayangkan, saya ikuti saja, tapi sekarang saya sudah menjalani sesuatu. Tentu setelah saya baca banyak hal gitu ya, saya jadi memikirkan ternyata waktu 25 tahun itu harus ada perencanaannya. Ya, nanti kita akan bahas khusus ini di materi keberapa insya Allah, ke-8 atau ke-9, tentang urgensi dari program kaderisasi ulama, ya, bagaimana membentuk, melahirkan ulama-ulama yang warasatul anbiya itu. Jadi sekali lagi ya, ini pentingnya apa ini? Nasihat penting Imam Al-Ghazali pada muridnya adalah tolong perhatikan waktu. Ya, waktu ini sangat penting. Maka muridnya dibilang ya, jangan terlepas waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya, terutama untuk keilmuan dan ketakwaan itu. Jadi jangan ada alasan ya kan, masa muda, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Nah itu surganya mbahmu apa? Ya kan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya kan begitu, muda itu manfaatkan waktu. Sekarang banyak orang malah mati muda. Ya, jadi kita tidak tahu, ya. Jadi kata Imam Syafi'i juga, ya, ketahuilah ilmu itu ya tidak akan didapat oleh orang-orang yang cita-cita hidupnya hanya untuk makan dan pakaian. Jadi kalau orang itu cita hidupnya hanya makanan, makan-makanan, itu enggak akan dapat ilmu kata Imam Syafi'i, ya. Wa'lam ya bi annal ilma laisa yanaluhu man hammuhu ya fi mat amin au malbasin. Nah itu tuh kata Imam Syafi'i, ini kata-kata penting kata Imam Syafi'i. Ingatlah ya, ilmu gak akan didapat kalau orang itu otaknya cuma makanan dan pakaian. Maksudnya dia kalau cita-citanya itu gak akan dapat ilmu, gak akan dapat manisnya ilmu ya, karena ilmu itu lezat. Nah itulah yang tantangan kita di dunia pendidikan ya, kita harus memberikan ilmu supaya ilmu terasa lezat, sehingga orang itu kehausan akan ilmu. Itulah yang ditanamkan Rasulullah SAW pada para sahabat, ya, pada murid-murid Rasulullah, sehingga murid-murid Rasulullah itu orang-orang yang kehausan ilmu. Ya, jadi disitulah kita lihat murid-murid Imam Ghazali ini sudah mengkaji kita, haus terus ilmunya. Nah itu pendidikan kita, ya, sama ya. Jadi mutiara penting dari kitab Ayyuhal Walad ini adalah hargailah waktu, ya, kata Imam Ghazali. Sebab Allah, tanda-tanda Allah berpaling itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau seorang hamba itu sudah mengerjakan hal-hal yang mala yakni, hal-hal yang gak patut dia kerjakan, ya, hal-hal yang sia-sia. Nah, klik pertama. Yang kedua, adin rahimahullah, bahwa kata Imam Al-Ghazali, nasihat kepada muridnya adalah masalah ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi menasibatnya fokus mencari ilmu bermanfaat, ya, yakni ilmu yang dicari dengan niat yang ikhlas dan ilmu yang diamalkan itu, ya. Ya, jadi kamu sudah banyak mengkaji ilmu gitu ya, tapi pertama kamu untuk apa belajar ilmu itu yang Imam Al-Ghazali tekankan pada muridnya ini, ya. Nah, jadi nanti penting ini masalah ilmu ini, ya, kita ingat ya, sampai sekarang pun problem terberat kita masalah ilmu, jangan dikira masalah kecil ini, ya, masalah ilmu ini, yang kerusakan ilmu itulah yang akan menyebabkan kerusakan perilaku, ya, kerusakan amal. Ya, ilmu yang bermanfaat kita tahu kan, kita doa terus, ya, Rasulullah mengajari kita doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya, berikanlah, ya, karuniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah SWT. Ya, itu doa kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang sangat penting, ya, maksudnya Imam Al-Ghazali mengingatkan, ya, sampai Imam Al-Ghazali itu begini, seorang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu pagi, siang, dan malam, tetapi dengan tujuan untuk meraih harta, ya, meraih harta benda, mengejar kesenangan dunia, dan berlomba-lomba untuk mengungguli antar kawan, maka ia termasuk orang yang malang. Ya, Imam Al-Ghazali pada muridnya nih, ya, ya, kamu punya banyak ilmu, tapi kamu tujuannya mencari ilmu, ya, untuk mencari harta benda, ya, untuk mencari kesenangan dunia, untuk berlomba-lomba, ya, unggul-unggulan dengan orang lain, ya, untuk apa namanya, maka kata Imam Ghazali apa? Kalau itu, maka kamu termasuk orang yang malang, ya, sampai beliau menggunakan istilah begini, fawailun laka, thumma wailun laka. Celaka kamu, celaka kamu. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali pada muridnya. Jadi kalau kamu nyari ilmu, kata beliau, ya, tidak ikhlas karena Allah, ya, tidak untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad, tidak untuk mensucikan jiwa, ya, tidak untuk menundukkan hawa nafsu, ya, maka dia tidak beruntung. Ya. Nah, sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu, kata nasihat dia pada muridnya nih, ya, kalau kamu mencari ilmu, ya kan, untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad, ya kan, untuk mensucikan jiwa, untuk menundukkan hawa nafsu, ya, maka kata Imam Al-Ghazali, maka kamu beruntung, ya. Beliau menggunakan istilah fatu balaka, ya, thumma tu balaka, bahagialah kamu, bahagialah kamu, katanya. Dan orang ini apa namanya? Nah, kemudian beliau lanjutkan nih, Imam Al-Ghazali menasihati muridnya ini, ya. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingatlah, kamu pasti akan mati. Ya, ini seperti apa ya katanya? Ya, kamu terserah, kamu silahkan mau gunakan kekuasaanmu, ya, semau kamu, gunakan hartamu semau kamu, hidup semau kamu, suka, tapi ingat, kamu akan mati. Mati karena virus corona, atau mati karena bakteri, atau mati karena kesambar mobil, ya, atau mati karena bencana, atau mati karena apa saja, pasti kamu mati, kata Imam Al-Ghazali. Ya, cintailah siapapun yang kamu cintai, tapi ingatlah, kamu pasti akan berpisah dengan dia. Ya, gak ada cinta sehidup semati. Ya, hidup terus, cinta terus, sudah mati, gak ada itu orang seperti itu. Ya, secinta-cintanya orang, begitu yang dia cintai mati, dia gak mau masuk kuburnya. Ya, kalau ada di mana coba tunjukkan, saya gak pernah tahu tuh. Ya, saking cintanya, paling dia ikut mati kan, paling gitu, jadi ikut bunuh diri gitu kan, pacarnya mati dia ikut bunuh diri juga, tapi Coba ya pacarnya mati dikubur terus dia mau masuk kuburan, nemenin di kuburan. Ya, nah itu mungkin ada tapi sudah tidak normal. Ya, tapi nah itu jadi kata Imam Ghazali, dan berbuatlah kamu sesuka hatimu. Tapi ingatlah bahwa kamu pasti akan menerima balasan yang setimpal. Ya, ini kan nasihat-nasihat penting ya. Maka beliau ingat ya, jadi pertama tadi ya, kita ingat ya nasihat Imam Ghazali. Saya ingin ini kata ini perlu ngulang karena yang berarti ngamalkan ini kalau baca mudah ini ya. Saya udah baca ini berkali-kali tapi rasanya setiap baca lagi terasa gitu ya. Ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang gitu ya. Karena yang beliau sampaikan ini sangat mendasar. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi gemilang ya, awalnya perbaiki niat mencari ilmu. Ya kan? Tadi sebelumnya ya, jangan buang waktu. Ya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Ini ya. Nah, jadi kedua kemudian mencari ilmu yang apa namanya yang benar gitu ya, niatnya benar ya. Ini enggak gampang loh sekarang ini. Sekarang apalagi ya? Orang sekarang mau kuliah saja sekarang milih jurusan, mau apa coba niatnya? Ya, kuliah di sini, sekolah di sini. Apa yang dicari sebetulnya? Ya, niatnya apa? Maka di Pondok Pesantren At-Taqwa ini salah satu poster besar yang kita pasang dengan bagus ya. Itu adalah peringatan Imam Al-Ghazali, ayyuhal harisul ilm. In kunta taqsidu bi talabil ilmi lil munafasat wal mubahat ya wa taqaddum alal aqran washtimalata wujuhin nas ya wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hatmi dinika. Ya, ingat wahai Anda yang mencari ilmu ya, jika Anda mencari ilmu karena untuk hebat-hebatan, unggul-unggulan, untuk supaya kamu mengungguli teman-temanmu, untuk kamu menghimpun harta benda dunia, kalau itu tujuan kamu cari ilmu, kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu. Kamu sudah merusak agama, merusak dirimu, merusak gurumu. Wabai akhiratika biduniaka, dan kamu jual ya akhiratmu untuk duniamu. Ya. Ya makanya kalau ya kami di Pesantren At-Taqwa ini mencoba gitu kan, kalau kepada wali santri gitu kan, kita ingatkan untuk apa ya nyantri itu untuk apa. Ya, niatkan cari ilmu yang bermanfaat. Semua juga begitu. Kalau kita punya niat yang baik insyaallah. Ya, niat yang baik itu awal yang penting sekali untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kita mau terus berdoa cari ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu manfaat, tapi niatnya udah salah. Niat cari ilmu sudah salah. Ya, kalau itu niatnya salah, ya sudah. Ya, tamat sudah gitu. Ya, karena dia nanti akan segala macam, ya, akan berpikir dunia. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian di samping niat yang ikhlas, kemudian Imam Ghazali menasihati anaknya nih. Pentingnya ilmu untuk diamalkan. Ya, sampai beliau menggunakan istilah yang apa ya, keras sekali ya. Ya, al ilmu bila amalin jununun. Ya. Wal amal bi ghairi ilmin lam yakun. Ya. Barang siapa apa namanya? Ilmu tanpa amal itu gila. Dan amal tanpa ilmu tidak ada nilainya. Ya. Jadi apa ini penting sekali ya. Jadi ilmu kalau Imam apa Syekh Azhar Nuzi dalam Ilmu Ta'lim mengatakan ilmu itu bermanfaat, ilmu nafi, ilmu bermanfaat itu dua. Ya, pertama ilmu itu diamalkan, yang kedua ilmu itu diajarkan. Jadi niat mencari ilmu tadi itu kan menghidupkan syariat Nabi Muhammad, ya kan? Menyampaikan kebenaran, ya, mensucikan jiwa. Nah, itu yang paling penting. Ya. Nah, soal rizki segala macam itu ya insya Allah. Ya Allah itu pasti menjamin hambanya. Apalagi orang-orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah. Wama yataqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu sudah kita bahas kemarin dalam kurikulum takwa kan. Betapa orang takwa itu dijamin rizkinya oleh Allah. Ya Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak hitung. Ya, ini ya dinamakan. Jadi ini bukan hal yang kecil ya, makanya kenapa Prof. Alatas sampai tahun berapa sejak awal 7 bulan sudah mengingatkan ya, the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat yang dihadapi umat Islam saat ini adalah tantangan ilmu. Lagi-lagi Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu. Jadi kita perlu tahu settingnya. Mengapa Imam Al-Ghazali gitu ya sangat menekankan masalah ini? Jadi di zaman itu ya, ketika kitab ini ditulis kan zaman berkecamuknya perang salib. Jadi tahun Imam Al-Ghazali itu meninggal 1111 Masehi. 1111. Kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib 1099. Jadi 12 tahun sebelum Imam Al-Ghazali wafat. Ya. Jadi ketika Imam Al-Ghazali itu waktu itu Muslim sudah kembali ke Tus. Ya, di satu daerah di Iran, satu kampung di Iran. Ya, wilayah Persia waktu itu. Tapi tahun 1096, jadi 3 tahun sebelum kota Yerusalem jatuh, Imam Al-Ghazali itu iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Ya, di situ. Al-Ghazali berapa tahun sebelumnya meninggalkan Nizamiyah School Baghdad yang kita tahu di buku Rotol Masjid Ihsan Al-Kilani, ya. Imam Al-Ghazali itu sudah membaca tanda-tanda ini, kerusakan umat ini. Ya. Kenapa umat ini ya belajar agama begitu marah, ya, orang belajar, tapi belajar agama tujuannya untuk dunia. Ya, sehingga mereka sibuk berdebat tentang fikih ya untuk unggul-unggulan. Kenapa beliau ini mengatakan ilmu untuk unggul-unggulan? Karena di zaman itu orang mantar mazhab itu berantem gitu. Jadi mereka belajar ilmu itu niatnya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi untuk menjatuhkan mazhab yang lain. Nanti untuk mencari muka kepada penguasa dengan menjelek-jelekan mazhab yang lain. Padahal dulu imam mazhab enggak seperti itu. Ya kan, Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik. Tapi beliau mendirikan mazhab yang berbeda dengan gurunya. Ya kan, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi, tapi beliau hormat. Ya kan? Sampai Imam Syafi'i kalau sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak kunut waktu beliau diminta jadi imam. Menghormati ya yang punya masjid itu, Imam Abu Hanifah. Betapa persahabatan Imam Imam Ahmad bin Hanbal mengakui beliau banyak belajar dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad punya pendapat yang berbeda dalam banyak hal dengan Imam Syafi'i gitu. Jadi dulu imam mazhab itu seperti itu, saling menghormati. Loh, kenapa kemudian pengikut-pengikutnya gitu ya? Itu Imam Al-Ghazali melihat itu. Sampai di buku Dr. Ihsan Al-Kilani kan digambarkan di dalam kampus Nizamiyah School itu ya, sampai itu terjadi konflik sampai ada yang terbunuh di situ. Nah, itu jadi kenapa nanti kitab Imam Al-Ghazali disebut Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi kalau kita pelajari, bukan waktu itu enggak ada orang ahli agama, banyak orang ahli agama, banyak ulama. Ya, tapi itu Al-Ghazali mengatakan itu mati karena ilmu dipelajari bukan untuk membentuk kesolehan, bukan untuk membentuk pribadi yang mulia, ya, bukan untuk mensucikan jiwa. Nah, itu yang kenapa beliau tekankan. Itulah yang disebut sebagai gerakan islahi itu, gerakan islahiyah, ya, gerakan perbaikan. Nah, nanti kenapa tekanannya pada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, karena itu pangkal. Ya, Rasulullah bersabda dalam ini hadis sahih yang riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang pejuang, mujahid itu adalah orang yang berjuang, yang berjihad melawan hawa nafsunya. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Ya, itu. Maka nanti ya reformasi ya gerakan umat itu dimulai dari mujahadah ala nafs. Jadi waktu itulah muncul istilah ya dikenal namanya greater jihad. Ya, jihad besar itu ya, jihad yang melawan hawa nafsu. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berarti kan membagi jihad menjadi 4. Pertama jihad melawan hawa nafsu, 2 jihad melawan setan, 3 jihad melawan orang kafir dan munafik, 4 jihad melawan pelaku-pelaku kemungkaran. Ya, jadi di dalam kitab Kitabul Jihad ya karya Syekh Ali As-Sulami, beliau ini muridnya Imam Al-Ghazali, ya. Syekh Ali As-Sulami inilah yang merumuskan strategi mengalahkan kembali pasukan salib. Dan tahapan pertama yang dari strategi mengalahkan pasukan salib itu adalah reformasi jiwa, pembangunan jiwa. Umat waktu itu kenapa ya bisa ditaklukkan pasukan Eropa yang sains teknologinya jauh di belakang umat Islam, ya jauh lebih miskin Eropa waktu itu dibandingkan dengan kaum muslimin yang punya kualitas ilmu sains teknologi jauh di atas Eropa. Kenapa umat Islam bisa kalah? Ya, di buku Dokter Masjid Insan Nakilani digambarkan ada tiga penyakitnya yang dikutip hadis Rasulullah SAW itu. Idza 'azzamat ummati 'ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, maka dicabut kehebatan Islam. Ya, dari mereka. Yang kedua, wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu. Maka dalam kitab amar ma'ruf, kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis satu bab khusus tentang amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya, sampai beliau katakan di kitab itu ya, di bab amar ma'ruf nahi munkar itu ya, di awal-awal bab itu beliau katakan hidup matinya umat tergantung aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Jatuh bangunnya umat tergantung aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Itu ya. Jadi hubud dunia, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Nah, itulah nanti kenapa di dalam bukunya Dr. Ihsan Al-Kilani yang Hakadha Dhuharu Jilu Salahuddin, demikian bangkitnya generasi Salahuddin, wa kadza adat al-Quds, dan demikianlah kembalinya al-Quds gitu ya. Ya, beliau sebut dua sosok ulama penting yang nanti melahirkan generasi Salahuddin itu. Satu Imam Al-Ghazali, dua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keduanya sangat menekankan pada pembersihan jiwa itu, tazkiyatun nafs itu. Ini pentingnya kitab Ayyuhal Walad. Kalau kita lihat kondisi sosial historisnya seperti itu, zaman itu. Jadi zaman Imam Al-Ghazali itu adalah zaman di mana umat Islam sedang mengalami pukulan pertama yang paling besar. Musibah pertama yang terbesar itu perang salib itu. Setelah grafik ya, peradaban Islam itu naik terus. Sejak zaman Rasulullah Madinah itu terus grafiknya naik umat Islam. Ya kan, 622 Rasulullah hijrah ke Madinah. Membangun satu masyarakat, bahkan negara yang ideal. Ya, di Madinah itu 622. 632 Rasulullah wafat. 637 ya. 5 tahun setelah itu umat Islam sudah menaklukkan kota Yerusalem dan membangun peradaban yang mulia di kota Yerusalem. Ya, luar biasa di situ, ya. Terus ya grafiknya itu 637, 711 umat Islam masuk Andalusia. Bertahan selama hampir 800 tahun di Andalusia. Terus jadi zaman Umar bin Khattab terus menerus umat Islam tunggulas. Nah, pukulan pertama terjadi di zaman Abbasiyah ini. Waktu itu ada kekhalifahan, ingat ya, umat Islam punya khalifah. Dan hukum yang berlaku hukum syariat Islam di zaman itu. Tapi kerusakannya di jiwanya. Akhirnya orang belajar syariat bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini hati-hati nanti karena kita mau orang menegakkan syariat Islam. Saya tanya, kamu menegakkan syariat Islam untuk apa? Ya, kalau manusianya yang menegakkan hukum Islam itu rusak, akhirnya hukum Islam itu dijual juga. Ya. Jadi untuk kepentingan dunia itu. Nah, inilah yang diperbaiki. Akhirnya Imam Al-Ghazali menemukan, gitu kan, merumuskan. Ini loh kalau mau, ya umat Islam lagi terpuruk nih, karena tiga tadi, cinta dunia, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kerjaannya caci maki satu dengan yang lain. Berantem saja kerjaan antar mazhab ini. Ya, ketika musuh menyerang, ya kan, hancur mereka, gitu loh. Maka untuk memperbaikinya gimana caranya, gitu. Bukan dia diajak jihad umat Islam, nggak mau gimana? Mereka mau berjuang secara politik. Sultannya didatangi, ya. Di buku Dr. Ihsan Al-Kilani digambarkan kaum muslimin waktu datang pada sultan, pada khalifah di Baghdad, bawa bukti-bukti pembantaian, ya, berupa tulang belulang dan sebagainya. Waktu itu kan nggak ada foto masalahnya. Umat Islam itu bantai di Palestina. Ya, khalifah nggak peduli. Sultan umat Islam waktu itu nggak peduli. Ya, jadi makanya hati-hati kalau kita mengatakan bahwa umat Islam itu bangkit dengan begini. Lihat dulu apa masalahnya, ya. Jadi bukan tidak ada kekuasaan Islam, ada struktur politiknya, ada syariatnya berlaku, ya. Lembaga pendidikan Islam marak waktu itu, orang belajar agama luar biasa, tapi kalah. Kenapa? Karena mati, kata maksudnya. Ya, karena mati. Niatnya nggak benar. Nyari ilmunya tujuannya bukan untuk untuk apa namanya mengabdi pada Allah, ya, menjadi orang soleh, menjadi orang baik, tapi sudah salah untuk kepentingan dunia. Ini jadi nasihat-nasihat Imam Ghazali ya pada muridnya ini sangat penting, ya. Disitulah kita bisa melihat nanti, ya, dari model pendidikan Imam Al-Ghazali yang berangkat dari pembersihan jiwa itu. Ya, tapi tidak hanya kemudian itu kan, Imam Al-Ghazali melahirkan generasi baru nanti melalui murid-murid beliau. Ya, lahirlah nanti gitu ya generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ya, itu sejarah ini menarik. Nah, Prof. Naqib Al-Attas ya, ketika menerima penganugerahan pemegang kursi Al-Ghazali di apa namanya International Islamic University Malaysia tahun 93, ada pidato Prof. Al-Attas itu. Beliau mengingatkan zaman kita sekarang, Prof. Al-Attas itu, ya, masalah yang kita hadapi ini hampir sama persis dengan apa yang dihadapi Imam Al-Ghazali. Ya, merebaknya pemikiran-pemikiran rasionalisme yang ekstrim, merebaknya sufi-sufi ekstrim waktu itu, ya, kemudian kerusakan ilmu di mana-mana. Maka Prof. Al-Attas merumuskan problem kita yang terberat sekarang, confusion of knowledge, kekacauan ilmu, bukan ignorance, bukan bodoh, bukan orang tidak tahu, tapi salah. Ya, akhirnya jadi ilmu tidak bermanfaat, tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ya, jadi silakan dibaca ini ya. Hal-hal yang mungkin bagi kita ini kadang-kadang terasa sangat sederhana, ya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah kita bahas waktu itu kan, dalam ketika beliau membahas tentang adab guru dan murid, adabul alim wal muta'alim, yang beliau ingatkan juga adalah soal niat mencari ilmu. Ya, kalau sudah salah niat mencari ilmu, ya, ilmu itu nggak akan berguna untuk kebaikan, malah akan merusak. Di buku ini saya kutip pengalaman saya pribadi ya. Mungkin sudah kira-kira hampir 20 tahun ya, karena saya ingat saya itu sebelum saya berangkat ke Malaysia tahun 2003. Sebelum itu saya pernah diminta satu pesantren di Garut ya. Pesantren Dr. Tiar itu ya, pesantren Bentar. Waktu itu mudirnya ya Ustadz Entang Mukhtar, almarhum Entang Mukhtar. Saya ingat betul karena itu bagi saya sangat berkesan peristiwa itu. Jadi sebelum saya memberikan tausiah untuk apa wisudawan ya tingkat aliyah itu gitu ya, itu Ustaz Entang Mukhtar itu ngasih sambutan ya. Dan yang saya ingat begini ya, guru beliau katanya dulu ya memberikan ijazah kepada muridnya itu ya, madrasah di pesantren itu sambil mendoakan ya, mudah-mudahan ijazah ini tidak laku katanya. Itu apa namanya pengalaman itu bagi saya sangat berkesan gitu ya, mudah-mudahan ijazah ini nggak laku. Kenapa beliau sampai mendoakan begitu? Karena khawatir ijazah itu disalahgunakan. Akhirnya mencari ilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Dia mencari ilmu untuk cari gelar, untuk cari ijazah itu ya, yang akhirnya nggak dapat ilmu yang bermanfaat ya, akan merusak ya. Jadi pengalaman saya pribadi ya, saya 6 tahun di madrasah diniyah. Hampir tiap hari saya, tiap siang itu habis SD pagi, siang saya sekolah Arab namanya waktu itu ya. 6 tahun dulu kita itu enggak pernah terpikir minta ijazah. Saya tamat 6 tahun di madrasah diniyah itu. Tapi waktu itu kita lulus-lulus aja enggak minta ijazah enggak itu. Ya, saya di pesantren itu sekitar 3 tahun dan sangat serius belajar. Ya, saya masih hafal i'rab itu waktu di pesantren itu, menghafal ini, menghafal itu gitu. Tapi waktu selesai di pesantren, maksudnya saya pamit sama Pak Kiai gitu ya. Pak Kiai saya minta maaf mau pamitan gitu kan. Karena mau waktu itu mau ujian nasional, Eptanas gitu kan. Saya berapa bulan sebelum kelulusan tuh saya pindah kos dekat SMA gitu, dekat sekolah gitu. Dan Pak Kiai mengizinkan dengan ikhlas. Artinya kita pamit baik-baik, datang baik-baik. Cuma gitu aja. Jadi enggak Pak Kiai, saya minta ijazah enggak dulu tuh kita enggak terpikir begitu. Ya, kita belajar serius gitu, enggak terpikir. Jadi betul-betul saya merasa itu salah satu tahapan pendidikan yang menarik bagi saya, ya, keikhlasan. Nah, itu yang saya tulis di buku saya 50 tahun perjalanan mencari ilmu dan bahagia itu, karena saya mengalami ya bagaimana dulu para kiai, para ustaz itu selalu mendidik keikhlasan. Nah, ini juga lah yang kita coba sekarang ini. Jadi dunia ilmu yang sangat-sangat serba materi ini harus harus ditinggalkan. Ya, kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, itu di situ niat ikhlas mencari ilmu. Ya, itu yang sangat penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya demikian beberapa mutiara, ya silahkan dibaca di buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang menjadi Daya berapa terima itu, ya. Bila taufik berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, ada nggak? Ada ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Makasih, dibacanya. Yang pertama dari Saudara Lutfi Miza. Ustaz, kami sedang menyusun ulang kurikulum di sekolah kami. Secara prinsip ada kecocokan dengan Ustaz yang Ustaz sampaikan. Bisalah kami minta waktu untuk minta arahan lebih intens. Insya Allah nanti hubungin aja, ya nomor apa? Hubungi di telepon saya aja, ya. Nah, nanti di apa? Silakan dihubungi adminnya, bisa kan nanti hubungin, nanti kasih ya. Ya terus. Selanjutnya dari Saudara Adriano. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya membagi waktu belajar dan mengajar anak seperti saya yang baru belajar soal pendidikan ini? Terima kasih. Itu susah ya, kalau sebab masing-masing orang tentu berbeda. Ya sedapat mungkin ya disempatkan, dan kalau bisa berbagi waktu dengan istri ya, kalau misalnya suaminya bekerja gitu ya, kalau bisa. Saya sering menekan begini, kalau ya kebutuhan ekonomi itu keluarga sudah terpenuhi oleh suami atau istri, sebaiknya berbagi. Ya, ada yang fokus ya mendidik anak, belajar tentang pendidikan anak. Banyak sekarang cara belajar itu, bisa lewat internet, tapi terutama harus pakai guru. Ya, secara garis besarnya bisa begitu. Ya, jadi memang ya nggak ada manajemen khusus. Sempatkannya tergantung jam kerjanya. Ya, nah kalau masalahnya memang kalau suami istri ya harus sibuk ya mencari nafkah ya untuk kebutuhan keluarga, maka mau tidak mau harus mencarikan guru ya untuk anaknya. Itu adabnya begitu. Jadi kalau kewajiban itu ada pada orang tua, tapi kalau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan orang tua tidak bisa melaksanakan kewajiban mendidik anaknya, orang tua harus mencarikan guru untuk anaknya. Ya, apakah dia mencarikan guru itu bisa mengirim ke lembaga pendidikan tertentu gitu ya, yang tentu di situ juga ya cari gurunya, ya cari gurunya gitu, supaya ada komunikasi antara wali murid atau wali santri dengan gurunya itu, ya begitu ya, apa itu juga sangat tergantung kepada kondisi dan situasi masing-masing orang. Masih ada lagi? Yes. Ya, masih. Ada lagi dari Saudara Amrullah dari Sumeneb. Yang pertama, jikalau kita mampu mendidik anak, apakah masih perlu kita masukkannya ke pesantren? Ya, kalau sudah mampu mendidik anak, selama orang tua masih mampu, dan mampu itu banyak hal ya, dari segi waktu, dari segi ilmu ya, masih mampu, terutama adab pertama itu ya. Apa penanaman adab itu memang sebaiknya orang tua ya, anak itu sampai dia punya sikap yang baik ya, cinta ilmu ya, hormat pada orang tua, hormat pada guru, kemudian dia punya kemampuan dasar ibadahnya udah baik. Nah kalau sudah basic adabnya benar dan ilmu-ilmu yang dipunyai orang tuanya sudah dia serap, orang tua harus mengirim untuk anaknya mengembangkan ilmunya. Itu yang dilakukan para ulama dulu. Bahkan ada ulama yang menyebutkan kami dulu katanya mendidik anak kami di rumah dengan adab dan ibadah itu 20 tahun. Ini tidak mudah ini ya. Jarang ada kasus bahkan tingkatan tokoh ulama sekalipun itu ya yang mampu mendidik anaknya sendiri. Itu langka itu. Salah satu yang hebat itu adalah Kiai Haji Sanusi di Sukabumi. Itu mahasiswa saya Dr. Imam Zamroji, salah satu ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Disertasinya tentang itu. Disertasi dokternya tentang pendidikan ulama berbasis keluarga. Jadi hebatnya Kiai Sanusi ini, semua anaknya jadi ulama dan semua dididik sendiri oleh ayahnya gitu. Nah, itu yang menarik itu. Salah satu bagaimana kiat Kiai Sanusi gitu ya. Dia seorang kiai, seorang ulama ya, bahkan anggota BPUPK juga. Ya, jadi kalau enggak salah beliau satu-satunya yang belum dapat anugerah sebagai pahlawan nasional. Ya, Kiai Haji Sanusi dari Sukabumi itu. Nah, kehebatan beliau adalah mendidik semua anaknya jadi ulama dan dididik sendiri. Itu yang jarang. Ini hebat ini. Jadi terus terang aja, biasanya ulama-ulama mengirimkan anaknya ke lembaga lain. Itu dulu biasa. Para kiai dulu gitu ya, biasanya nanti mengirim anaknya kepada temannya, kepada kenalannya kiai yang lain, ya. Itu biasa begitu, ya. Karena masing-masing ulama itu, guru itu, dia punya kelebihan. Jadi nanti belajar ini kepada ini. Jadi jangan heran kalau ada ulama kita itu rata-rata gurunya itu puluhan, ratusan jumlahnya. Karena mereka menggali ilmu pengetahuan ya, dari berbagai macam guru. Jadi begitu, kalau orang tuanya mampu, ya, tergantung juga anaknya, gitu. Kalau anaknya kemampuannya tinggi, ya, jangan di apa, kalau orang Jawa bilang dikekepin gitu ya orang tuanya. Dia harus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, itu ya. Terus? Masih dari saudara Amrullah. Bagaimana Ustaz dengan orang yang tidak mampu mendidik anaknya secara baik? Artinya hanya bisa mengajarkan sholat dan mana yang baik, yang buruk. Akan tapi ada keinginan untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Hanya saja secara finansial dia tidak mampu. Bagaimana Ustaz dengan hal ini? Atau misalnya mengajukan beasiswa ke lembaga amil zakat seperti Las Sidogiri agar anaknya bisa nyantri. Sebenarnya banyak ya, coba cari pesantren yang sekarang ini menyediakan beasiswa juga, banyak. Ya, saya lihat sekarang ini banyak. Ya, contoh seperti misalnya yang saya kenal, beberapa mahasiswa saya punya pesantren yang gratis. Kayak misalnya di Cisarua itu ada Wadi Mubarok, itu pesantren tahfidz. Itu gratis. Ya, hanya kalau sudah mahasiswa ada bayaran. Tapi juga bayaran itu biasanya pesantren begini itu enggak mahal. Ya. Dan begini juga saya berharap ya, jangan sampai kadang-kadang saya lihat ada ketidakadilan ya, kalau anak itu nyantri di pesantren, di pondok gitu ya, itu susah dengan orang tua itu untuk mengorbankan hartanya ya. Tapi kalau anaknya diterima di kedokteran, di ini gitu ya, mau jual sawahnya ya, mau jual rumahnya untuk itu gitu. Jadi jangan begitu juga, karena mencari ilmu ini besar. Saya waktu kuliah S3 pertama dijanjikan beasiswa, tapi karena ada musibah yang menimpa Istek waktu itu, janji beasiswa kepada saya nggak bisa dipenuhi. Saya tetap berangkat dan saya jual mobil ya kan, saya apa ngutang ke Dompet Duafa Republika, saya ngutang ke Radio Dakta ya, ke Gema Insani Press yang saya biasa nulis itu nanti dibayar dengan royalti gitu ya. Itu nggak masalah untuk cari ilmu. Ya, untuk cari ilmu ya, kita mengorbankan apa yang kita punya. Itu sudah enggak hitung-hitungan. Ya, sahabat Rasulullah dulu kalau sudah untuk cari ilmu itu enggak hitung-hitungan, apa yang punya itu dikorbankan untuk jihad. Karena itu pahalanya besar sekali, rugi gitu. Ya, kalau kita bisa bayar besar tapi bayarnya kecil, itu rugi. Karena kesempatan apa ya, berjihad itu di situ. Ya, jadi kalau bisa apa yang kita korbankan itu kita korbankan apa yang bisa ya, kita kalau sudah untuk ilmu ini masya Allah ya, itu untuk jihad fisabilillah. Jadi begitu, jadi jangan nganggep ya kalau anaknya mondok gitu ya, terus biayanya kayak ini ya, coba cari informasi ya, istikharah, nanti Allah akan tunjukkan itu ada jalan jauh ya. Karena kalau orang berjihad di jalan Allah ya, pasti Allah berikan jalan. Man jahadu fina lanah dian nahum sebulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, pasti aku tunjukkan jalanku itu. Makanya saya kalau ada mahasiswa, saya mau kuliah S2, tapi gak ada biaya, ada beasiswa gak? Saya bilang, kamu cara berpikirnya kuno, saya bilang itu. Kamu kuliah dulu, ya nanti ada beasiswa. Kalau niatnya benar, kamu kuliah untuk apa? Jadi kalau saya dulu, waktu saya masuk Istek, saya udah tahu, ini luar biasa kampus ini, saya bisa belajar, saya banyak ilmu yang bisa saya dapat di sini, saya ketemu dengan banyak ilmuwan, ya. Jadi saya bukan sekedar saya mau cari gelar doktor, kalau itu sih banyak, ya. Tapi makanya saya di kampus nggak banyak, ya. Biasanya di kampus saya cuma 1-2 jam atau 4 jam, gitu. Tapi selebihnya itu kita belajar sama ilmuwan-ilmuwan di luar itu, banyak hal. Ya begitu ya soal ini. Terus ada lagi? Ya, dari Isti Istuti. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana memaksa diri ikhlas dan istiqomah menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Terkadang diri ini bersemangat jauh, kemudian gugur di gugur perlahan sebelum usai. Itu umum itu. Biasa itu, bukan hanya Anda ya. Biasa itu di mana-mana begitu ya. Biasanya kalau berasal bahasa Arab gitu ya, pertama ya kan yang ikut 20 orang. Hari kedua sudah tinggal 18 ya kan. Nanti ada yang ngerjain tugas gugur lagi gitu ya. Minggu ketiga tinggal 15, minggu keempat 10. Ya, terus karena ini ada nanti gugur-gugur lama-lama tinggal ustadznya. Ya, dan ini juga Rasulullah, sahabat Rasulullah dulu ada yang begitu juga ya, mengeluh pada Rasulullah, datang ya Rasulullah, kalau aku dekat dengan engkau ini rasanya baik gitu ya, semangat, tapi kalau sudah jauh ya malas lagi ibadahnya gitu. Ini setan kita banyak. Gimana cara menjaga itu? Memang kita harus berteman. Ya, carilah teman yang baik, teman yang bisa memberikan nasihat. Mulazamah di situ termasuk berteman. Ya, makanya nasihat ulama ya, di kitabnya Ki Hasyim Asy'ari ada itu. Seorang ulama menasihati anaknya, "Ya bunayya, ya, ishabil fuqaha wal ulama." Wahai anakku, bergaullah kamu, ya kan? Jadikanlah teman olehmu gitu ya. Ishabil fuqaha wal ulama. Jadikanlah temanmu itu fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah ilmu dari mereka. Wa khudz adabahum, dan ambillah adab mereka. Jadi untuk kita menjaga semangat itu ya, carilah komunitas, carilah teman gitu ya. Jadi teman-teman misalnya sekarang di apa grup WhatsApp dan sebagainya gitu. Cari teman-teman yang baik, yang di situ orang bicara ilmu ya, bicara tentang dakwah, bicara tentang keikhlasan, ibadah gitu ya. Nah, itu penting ya dalam memilih teman yang baik. Ya begitu ya. Kemudian lagi dari saudara Kusnadi dari Pabelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjadikan ilmu itu lezat agar anak ketagihan, anak-anak ketagihan, agar anak-anak ketagihan ilmu? Gimana ya ini? Itu ya pertama niat ya, pertama sekali lagi gitu ya, harus tanamkanlah keikhlasan niat. Yang kedua, memang ini guru yang penting gitu. Ya, peranan guru sangat besar dalam dia bisa menyajikan ya pelajaran dengan enak. Dan di situ pentingnya juga di antara guru itu ada komunitas yang saling mengingatkan. Ya, kami dulu punya tradisi yang bagus ketika kami mendirikan INSIS di Kuala Lumpur. Jadi Pak Hamid Jarkasi, saya, terus ada waktu itu Pak Samsudin Arif, ya Pak Arifin, Dr. Nirwan Syafrin, Dr. Uki Soeharto, waktu malah Dr. Uki sudah jadi dosen di ISTEC. Jadi kami itu punya tradisi begini dulu. Kalau kami mau buat acara atau siapa mau presentasi paper di mana gitu, itu paper itu kami bagi, kemudian kami kumpul untuk mendiskusikan itu. Jadi kita ada komunitas ilmiah di situ. Nah, itu yang sekarang kita langka. Saya lihat kita langka sekarang nih punya komunitas ilmuwan itu. Padahal itu sangat penting karena disitulah ya terasa kelezatan ilmu itu. Jadi memang ilmu itu lezat kalau dia di apa ya, disajikan dengan tepat. Nah, Prof. Naqib Al-Attas menurut saya termasuk yang berhasil itu. Karena beliau berhasil menghadirkan tantangan. Jadi terasa relevannya. Gitu. Orang dulu bagi saya, saya pernah dulu waktu di IPB pun saya udah ikut kursus hadis, saya udah ikut ya belajar hadis gitu ya. Tapi ketika saya belajar ilmu hadis gitu ya, sejarah dan metodologi hadis, saya belajar sama Dr. Uki Soeharto. Meskipun teman juga, tapi dia dosen saya. Dan saya ambil itu di kuliah history and methodology of hadis itu. Saya ambil mata kuliah beliau. Emang enak, beliau menyajikan apa ya, materi hadis itu beda dengan cendekiawan yang lain, karena beliau menggambarkan ya disinilah metode hadis para ulama kita, kemudian dikomparasikan dengan metode keilmuan barat gitu ya. Nah, dari situ tampak itu betapa ilmu hadis para ulama kita itu unggul gitu. Nah, biasanya di pesantren-pesantren tradisional ya, orang banyak belajar usul fikih, belajar hadis, tapi tidak dikontekskan. Nah, kemarin makanya saya bilang kan, kata Prof. Muhammad Nur, jasa besar Prof. Alatas itu adalah mengangkat konsep adab ini sebagai problem terberat umat Islam, problem utama umat Islam. Kemudian adab itu beliau konseptualkan, ya, beliau rumuskan konsepnya, dan kemudian beliau hadapkan dengan tantangan modern. Itu luar biasa, itu tidak mudah, ya, menghayati satu konsep kemudian dikonseptualkan kembali, ya, dikontekstualkan dengan tantangan modern. Jadi ilmu itu terasa hidup. Jadi kalau tadi soal lezat, lezat itu karena kita merasa, oh iya ya, ternyata ilmu ini manfaat sekali gitu. Ya. Jadi saya baru terpikir, kenapa ya kita ini disuruh berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, gitu kan. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang yang kau murkai, ya Allah, al-maghdub. Bukan jalan orang yang sesat. Itu seperti Allah ngajari kita. Kalau kita mengajari sesuatu, ya, yang kebaikan, tunjukkan juga lawannya, gitu. Kan gitu. Ini orang mukmin nih ciri-cirinya begini. Ini orang kafir begini ciri-cirinya. Ini orang munafik ciri-cirinya. Jadi terasa, oh ini al-baik, ini riba, gitu kan. Ini akhlakul karimah, ini akhlak yang buruk, akhlakul madmumah. Ya, selalu begitu kan, makanya sampai Samuel Huntington dalam buku The Class of Civilization itu di preface dia, di pengantar bukunya, apa kata Huntington di preface-nya itu? Karena saya ditunjuk oleh Profesor Mudathir waktu saya mengambil mata kuliah beliau, Islam and the West itu. Beliau tunjukkan, lihat di pengantarnya Huntington, Samuel Huntington dalam buku The Class of Civilization itu. Ya, it is human to hate. Adalah manusiawi untuk membenci. Ya. For self-definition and motivation, people need enemies. Itu Huntington itu menulis, coba. Ya. Adalah manusiawi untuk membenci. Ya. For self-definition, untuk menentukan, ya, merumuskan jati dirinya. Self-definition, siapa kami? Itu maksudnya orang Barat gitu ya. And motivation, untuk membangun motivasi. Ya. People need enemies. Masyarakat perlu musuh. Jadi kata Huntington, makanya dia nanti setelah komunis runtuh, kata dia gitu kan, maka Barat harus ingat katanya bahwa satu-satunya peradaban di luar dirinya dari 7 peradaban besar di luar Western Civilization itu Islam is the only civilization, yeah, which has put the survival of the West in doubt. Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah meletakkan keselamatan Barat dalam keraguan. Maksudnya hanya Islam peradaban yang pernah mengalahkan Barat dalam sejarahnya. Nah itu artinya apa di situ? Ya, Huntington ingin menunjukkan, ya kan, ilmu politik yang dikaji di Barat dan macam itu harus ada musuhnya, gitu. Makanya kita juga dikasih musuh oleh Allah. Siapa musuh kita itu? Setan. Innahu lakum aduun mubin. Ya, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Mubinun, ceto, orang bilang. Orang Jawa bilang gitu ya, ceto wolo-wolo. Setan itu musuh kita yang nyata, bukan abstrak. Ya, nyata betul setan itu. Makanya setan itu ada dua. Sayyatinal insi wal jinni, ya, surat Al-An'am 112. Nah, kembali ke tadi, ya, bagaimana menjadikan ilmu itu lezat? Memang pertama kualitas gurunya. Guru harus ikhlas, mengajar sungguh-sungguh gitu ya. Yang kedua, guru itu ya harus punya metode yang baik. Ya, mengajar yang baik itu. Itu penting, karena kalau ya kalau asal-asalan ya enggak tertarik ya di era sekarang ini. Ya, jadi harus niatnya ikhlas, ada kesungguhan dalam mengajar, dan dia belajar terus, termasuk punya metode yang diperbarui, ya, lalu ditingkatkan. Nah begitu, ya, sudah waktunya sudah lewat nih. Masih ada nggak? Ada satu lagi. Satu lagi deh. Boleh. Dari saudara Zulkarnain Rubai Muhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kitab Ayyuhal Walad ini bisa kita ajarkan untuk anak SD? Atau di usia berapa cocoknya diajarkan kitab Ayyuhal Walad? Kelihatannya ini cocoknya mulai SMP. Kalau di pesantren At-Taqwa ini mulai ya SMP, lulus SD, ya. Itu pun bahasanya sebenarnya bisa kita sederhanakan. Nilainya kan dalam sekali itu, ya kan. Dan memang murid beliau yang disebut Al-Walad ini, kalau dilihat riwayatnya, bukan murid SMP ini, karena dia sudah membaca Ihya Ulumuddin, nanti ini sudah matang. Ya, tapi ini bisa dipakai kitab ini untuk mulai anak-anak sampai dewasa. Ya. Ya, terutama itulah ya. Itu juga akhirnya tergantung gurunya juga. Ya, jadi satu kitab itu sebetulnya kita bisa sampaikan ya, kalau untuk anak-anak perbanyak aja contohnya. Ya, perbanyak ya, satu baca perbanyak contoh ya, nanti semakin untuk peringkat tinggi semakin mendalam gitu. Ya. Saya kira begitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan kuliah kita malam hari ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.